Mitra Bisnis, pembagian iPod sebagai souvenir pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung menjadi kontroversi dan dinilai sebagai gratifikasi lantaran nilainya di atas 500 ribu. Dan lagi, sebagian besar tamu undangan pernikahan yang menerima iPod itu adalah para pejabat negara. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, bagaimana komentarnya? Saya kira pertama adalah tidak pada tempatnya seorang pejabat negara saat kondisi negara seperti sekarang ini memperlihatkan atau mempertontonkan kepada halayak masyarakat bahwa dia membagi-bagikan barang-barang yang dinilai suatu barang mewah dalam acara pernikahan, walaupun itu merupakan suatu kegembiraan dalam suatu keluarga. Tapi sebagai seorang pegawai negeri sipil, apalagi ini pegawai negeri sipil yang menyangkut hukum, di mana hukum kita ini seolah-olah tidak tegak, ya, dan benang basah dan bisa diperjualbelikan seolah-olah seperti itu, ini mempertontonkan sesuatu yang ketidakadilan. Saya kira ya nama institusinya lah yang menjadi bulan-bulanan masyarakat, ya. Kalau terjadi itu barangkali begitu, tapi institusinya yang lebih banyak disorot bahwa akhirnya MA itu seperti begitulah kurang lebih. Tidak jauh berbeda dengan MK, barangkali kan begitu. Nanti masyarakat menilainya. Kalau seseorang sudah mempertontonkan bahwa saya lebih kaya daripada rakyat biasa, entah dari mana kekayaannya pun kita masih tanda tanya lagi, kan. Itulah barangkali kegalauan masyarakat saat ini melihat hal-hal tersebut sangat sensitif. Karena jurang antara kaya dan miskin makin melebar, dan kayanya ini kebanyakan kalau kaya dari pegawai negeri, apapun dia jabatannya, itu sudah masyarakat curiga terindikasi hal-hal yang berkorupsi. Maka ketidakadilan yang tercermin di masyarakat, bukan keadilan. Sedangkan MA itu adalah lembaga di mana orang mencari keadilan. Selayaknya bahwa dia itu harus memperlihatkan sesuai dengan apa yang dia dapat, yang halal. Dia mendapatkan secara halalnya 20 juta per bulan, membuat pesta miliar-miliar. Orang akan berpikir, dari mana? Apa dia dapat warisan apa? Gitu kan? Dari orang tuanya. Jadi orang sudah berpikir negatif, sudah pasti. Karena kalau hitung-hitungan matematik, nggak masuk gitu. Beberapa pihak di sini menuntut souvenir untuk dikembalikan. Bagaimana menurut Anda, Pak Ade? Seharusnya kalau di dalam masyarakat yang levelnya atau kualitas hidupnya lebih baik, artinya lebih tinggi, itu pasti mengembalikan. Karena ini datang dari pejabat publik, bukan datang dari pengusaha. Kalau dari pengusaha itu menerima, ada masalah, kan? Bukan gratifikasi. Itu namanya sharing the joy, sharing happiness, gitu kan. Tapi kalau dari pejabat itu kita agak-agak, ini apa, mau show off bahwa dia itu orang kaya atau apa, kayanya dari mana, kan kita jadi bertanya. Jadi bukan dilarang berpesta, tapi dilarang show off. Menurut saya, KPK harusnya masuk ke pejabat-pejabat yang suka show off. Itu baru KPK melakukan yang namanya pencegahan. Tugas dia yang melakukan pencegahan itu adalah dari identifikasi pejabat-pejabat yang suka show off. Inilah saatnya KPK masuk kepada pejabat-pejabat yang show off itu. Bukan untuk mencurigai si pejabat, karena kan yang diberinya bukan hanya undangan biasa, tapi pejabat negara juga kan. Jangan sampai ini seolah-olah sudah merupakan tahap awal daripada perkenalan untuk lebih lanjut. Baik, Pak Ade. Kalau Anda pribadi nih, Pak, bagaimana Anda memandang gratifikasi yang kerap terjadi di berbagai sektor? Ya, gratifikasi itu adalah di mana-mana juga. Ini bahasa kerennya daripada pelicin, kurang lebih kan begitu. Kalau nyuap, beda pelicin, beda terus apa lagi istilah-istilah itu. Nyogok, beda lagi. Ini kalau nyogok sih bukan, tentu. Nyuap juga bukan. Ya, mungkin hampir yang ke arah pelicin. Kali. Kalau ada urusan dengan saya kan keluarga atau anak saya sudah memberikan pelicin jalannya hubungan yang lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk memuluskan antara bisnis dan bisnis hubungannya B2B itu kadang-kadang sesuatu hal yang normal ya di dalam bisnis. Tapi kalau sudah hubungannya B2G, lebih dengan government, itu suatu hal yang tidak normal. Karena government itu pelayan publik, jadi harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang. Tidak boleh dia melayani hanya karena dia mendapat gratifikasi saja. Atau dia minta digratifikasi, ada kan. Zaman sekarang itu bukan menerima gratifikasi, tapi minta digratifikasi. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya, Mandariska.